Abil Hakim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kitabnya, yakni Al-Qur'an, tilka ayatul kitabil hakim, itulah ayat-ayat Al-Qur'an yang hakim, yang bijaksana. Yani pengkhabarannya benar adanya. Perintah dan larangannya sesuai dengan kemampuan hamba-hamba yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kecuali di sana ada maslahah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang dari sesuatu kecuali di sana ada mafsadah, kerusakan dan kejelekan. Baik. Kita tahu atau kita tidak tahu, nampak atau tersamar hikmah di balik itu semuanya. Yang jelas ini harus menjadi keyakinan kita bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian juga rasulnya kecuali di sana ada kebaikan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala rasulnya melarang dari sesuatu kecuali di sana ada kejelekan, keburukan. Ya walaupun mungkin yang dilarang itu misalnya ada kebaikannya menurut sebagian orang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil khamr qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima." Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasul tentang khamr, minuman keras ini. Termasuk di dalamnya narkoba-narkoba yang ada sekarang ini. Ulfihima ismun kabir wa manafi'un nas. Katakan padanya ada dosa besar. Wa manafi'un linnas, dan ada juga manfaatnya untuk manusia. Sebagian orang mengatakan, oh untuk ini, untuk itu. Minimal orang yang memperdagangkannya dapat duit. Ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosanya dosanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Barakallahu fiik. Ada saja mungkin dari sisi ekonominya menurut sebagian orang. Ya walaupun itu juga harus ditengok karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada berkah. Boleh jadi untung secara finansial. Tapi tidak ada keberkahan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka ayatul kitabil hakim. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sifati dengan sifat-sifat. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum. Apakah manusia ini masih terheran-heran, tidak mau percaya bahwa kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada salah seorang di antara mereka? An auhayna ila rajulin minhum. Maunya mereka semuanya langsung diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu pakai rasul-rasulan. Semua orang maunya dikasih wahyu satu-satu. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan nahnu Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Allah yang maha mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala letakkan risalahnya. Siapa yang Allah berikan tanggung jawab untuk menyampaikannya, mengembannya. Karena tidak semua orang sama. Tidak semua orang sama. Allah Subhanahu wa taala banyak menciptakan makhluk-makhluk. Dan setiap makhluk ini memiliki kriteria karakter yang berbeda-beda, hatta manusia secara khusus. Ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyar. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan Dia pula yang memilih. Memilih yang diberi taufik dan siapa yang tidak diberi taufik. Milih siapa yang diberi hidayah dan siapa yang tidak diberi hidayah. Maka lahumul khiyara, bukan mereka yang memilih. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memilih. Baik. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum. Apakah mereka masih terheran-heran bahwa kami mewahyukan wahyu kami kepada salah seorang di antara mereka? An anzirin nasa wa basyiril ladzina amanu, untuk menyampaikan kepada manusia-manusia ini peringatan-peringatan. Peringatan-peringatan tentang mara bahaya ketika mereka membangkang. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengirim atau mengutus seorang nabi atau seorang rasul kecuali manusia terbaiknya di zaman di waktu itu. Jika tidak ada alasan untuk menolak ajakan yang diajak. Barakallahu fi. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam diberi gelar oleh orang-orang Quraisy dengan gelar Al-Amin, yang terpercaya. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Barakallahu fi. Percaya gelar ini tidak sembarangan diberikan kepada seseorang, kecuali telah terbukti kejujurannya berkali-kali dan sekian kali. Sampai-sampai mereka mengatakan, wallahi ma jarrabna minka kadhiba. Ketika Rasulullah SAW pertama kali berdakwah menyampaikan risalah ini dengan terang-terangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah kalian mau percaya kepadaku jika sekiranya aku mengatakan bahwa pagi ini kalian akan diserang oleh musuh kalian atau di sore hari kalian akan diserang oleh musuh kalian? Jadi, mereka langsung mengatakan, na'am, ya, kami akan percaya. Ma jarrabna min kadhib. Kami tidak pernah mendapat info sekalipun berdua. Tak pernah mereka dapat berdusta. Ya, barakallahu fikum. Yang mereka tolak sebenarnya itu adalah kebenaran yang mereka tolak. Bukan Rasul. Rasul sangat mereka tahu kejujurannya, amanahnya, kebaikannya. Selama ini, barakallahu fiik, bantuannya, pengorbanannya, sehingga Khadijah radhiyallahu ta'ala mengatakan, wallahi la yukhzika Allahu abada, innaka la tasilur rahim, wa tahmilul kal, wa tu'inu ala nawaibil haq, riddayt, dan seterusnya. Direntet kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh istri beliau Khadijah radhiyallahu taala, menunjukkan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul memang luar biasa. Baik. Masyaallah. Kebaikan-kebaikan dalam bergaul muamalah di tengah-tengah masyarakat. Jika mereka menggelarinya Al-Amin. Tidak ada satu kebaikan pun yang ada pada satu kecuali Rasulullah SAW ada di dalam. Baik. Maka di sini Allah SWT mengatakan, wabashiril ladina amanu. Kita memberikan peringatan untuk orang-orang yang ada pada saat itu. Bahwa siapa yang membangkang, maka dia akan sengsara. Wabashiril ladina amanu. Dan perintah untuk menyampaikan berita gembira untuk orang-orang yang orang-orang yang mau taat, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beramal saleh, menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, berikan bushra untuk mereka, berita gembira bahwa mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Baik. Anna lahum qadama sidqin, yakni kebaikan yang telah mereka lakukan sebelumnya di dunia. Kebaikan yang telah mereka lakukan sebelumnya di dunia. Kebaikan ini diajukan, dikirim. Barakallahu fikum, ke akhirat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap orang di antara kalian memperhatikan apa yang telah dia majukan untuk akhirat. Barakallahu. Maka ketika mereka masuk ke alam akhirat, ada masyidqin ini, barakallahu fikum, adalah kebaikan yang telah dia lakukan dulunya di dunia. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga karena apa yang kalian dulunya lakukan di dunia dari kebaikan. Qala alladziina kafaru inna hadza la sahirun mubin. Maka berkatalah orang-orang yang kafir pada saat itu, sungguhnya orang ini adalah sahir, tukang sihir yang nyata. Dan apa yang mereka menurut mereka apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sihir. Barakallahu. Karena sekejap kalau memang orang itu akan beriman, memang langsung berubah total. Dari dulunya menyembah berhala, mereka langsung tinggalkan berhala. Ini ungkapan. Padahal mereka sangat mengenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat masuknya, tempat keluarnya, bergaulnya, mereka sangat tahu bahwa apa yang mereka ucapkan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah benar. Dusta mereka. Barakallahu. Mereka sangat tahu siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau kita hidup dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, mulai dari sejak kecil kita hidup bersama dengan dia, kita tahu kemana dia, dari mana dia, apa yang dia lakukan. Barakallahu fiik. Sehingga kan biasa kita dengar, oh kita tahu betul dia dari sejak kecil kita. Kita hidup dengan dia sampai basar, kita tahu betul-betul dia itu. Kan demikian. Ini sifat-sifatnya, karakternya, kebiasaannya, wataknya. Barakallahu fiik. Jadi apa yang mereka tuduhkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah benar, dan mereka tahu. Baik. Ini sekedar tamkir untuk membuat orang lari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk membuat orang tidak mau beriman, tidak mau dekat-dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka sangat tahu siapa Nabi Muhammad alaihi wasallam. Banyak tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali dikatakan tukang sihir, apa yang dibawanya adalah sihir. Sekali dikatakan majnun, orang gila sekali. Dan Rasulullah SAW tetap dibela terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma sahibukum bimajnun. Tidaklah sahabat kalian ini adalah orang gila. Dan seterusnya. Dari tudingan-tudingan yang ditudingkan oleh orang-orang musyrikin pada saat itu ke Rasulullah SAW. Mereka hanya menjauh dan mengusahakan orang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu. Mereka melarang orang-orang dari Rasulullah, tak boleh dekat-dekat, dan mereka pun sendiri menjauh. Ini dua ayat ini barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kitabnya yang penuh hikmah. Barakallahu fiik. Demikian juga adanya orang yang tidak mau percaya dan tidak mau yakin dengan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Dengan tudingan bahwa Rasul adalah sahir, orang sihir, dan apa yang dibawanya oleh dan apa yang dibawanya adalah sihir. Barakallahu fiik. Padahal yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah hidayah, kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat bagi siapa yang mau menjalankan. Makanya dikatakan wa basyiril ladzina amanu, dan beritahukan berita gembira untuk orang-orang yang beriman. Barakallahu. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kesalahan kita. Majlis Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah.